terkait dengan membaca yang kedua, terkait dengan membaca surat Yasin di kuburan. Ya, itu ya. Nah, itu suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik surat Yasin maupun surat yang lain. Kuburan bukan tempat membaca Al-Qur'an. Ya. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan keutamaan membaca Quran di kuburan. Bahkan berbagai keutamaan membaca Quran itu di masjid atau di rumah. Di kuburan enggak ada. Bahkan ada hadis yang menunjukkan larangan membaca Quran di kuburan. Ya. Yaitu Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kubura fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah. Atau kama qala SAW. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena setan, dan setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah, Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian Nabi menganjurkan untuk baca surat Al-Quran Al-Baqarah di rumah. Berarti rumah yang seperti kuburan itu rumah yang gak pernah dibacai Quran. Berarti kuburan itu memang bukan tempatnya baca Quran. Ya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Walaupun baca Quran itu baik, tapi kalau bukan di tempatnya ya jadi enggak baik. Ibarat kita misalnya baca Quran di WC, baik apa enggak? Oh, sudah enggak baik. Walaupun baca Qurannya baik, tapi karena tempatnya, bukan tempatnya. Begitu pula kuburan. Berdasarkan hadis Nabi tadi tidak boleh. Ya. Baik surat Yasin maupun surat yang lain.